السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله، بقي معنا ما يؤخذ من الحديث، أي حديث 21 بعد 200، حديث yang ke-221 yaitu حديث dari عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة. Bahwasanya Rasulullah SAW datang dan para sahabatnya ke Mekah pada tahun ketujuh. Untuk apa? Umrah, Umratul Qadha, mengganti umrah yang tahun yang lalu yang gagal. Faqala al-musyrikun, maka berkata kaum musyrikin, innahu yaqdamu alaikum qaumun qad wahanatuhum humma Yathrib. Sesungguhnya akan datang pada kalian satu kaum yang lemah, yang sudah dilemahkan oleh penyakit humma di Madinah. Fa amarahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam an yarmulu, maka Nabi SAW memerintahkan mereka untuk berlari-lari kecil di dalam putaran pertama, kedua, dan ketiga. Atau dengan kata lain, tiga putaran pertama. Wa ayyamshu ma baina ruknain, kecuali antara rukun Yamani dengan rukun atau dengan rukun yang ada Hajar Aswadnya. Berarti rukun terakhir sebelum Hajar Aswad. Maka mereka berjalan dan tidaklah menghalangi mereka untuk berlari kecil seluruhnya kecuali karena ibqa'a alaihim, sebagai rahmat untuk mereka agar mereka tidak terlalu lelah, tidak terlalu capek. Barakallahu fikum, nanti akan dibahas tentang kalau mau ramal sampai Hajar Aswad pun tidak mengapa, bahkan dikatakan lebih afdal. Akan dibahas insyaAllah di dalam ma yustafadu minal hadith. Ma yukhadu minal hadith, apa yang diambil dari hadith? Istafadna min hadal hadith awalan, أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه رملوا في الأشواط الثلاثة الأول. Bahwa Nabi SAW dan juga para sahabatnya berlari-lari kecil di tiga putaran pertama. ما عدا ما بين الركنين, kecuali antara dua rukun, rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad. Faqad rakhasa lahum fi tarkihi, telah diringankan, tidak mengapa kalau mau ditinggalkan. Yani kalau mau ditinggalkan dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad untuk berjalan kaki saja, istirahat, bernafas yang tenang, tidak mengapa. Ibqa'an alaihim, sebagai kebaikan buat mereka agar mereka tetap terjaga kondisinya, tetap prima. Wadhalika fi umratil qadha, dan itu pada umratul qadha, pada tahun ketujuh. Wa ya'ti istihbabuhu fi kulli thalathah, dan akan datang nanti pembahasannya bahwa dianjurkan untuk berlari-lari kecil pada semua putaran yang pertama, kedua, dan ketiga. Yani tidak dikecualikan rukun Yamani dan Hajar Aswad. Wa tahqiqul bahthi fil hadits alladhi ba'da hadha, adapun kepastiannya, pembahasannya insyaallah pada hadis yang setelah ini bidzillahi taala insyaallah. Asania faedah yang kedua, istafadna aidan min hadzal hadis istihbabur ramli fi kulli tawafin waqa'a ba'da qudum. Dianjurkannya berlari-lari kecil atau ar-raml pada setiap tawaf yang terjadi ketika pertama datang. Jadi bukan setiap tawaf artinya tujuh tawaf semuanya ramal, bukan. Maksudnya ramal yang tiga putaran pertama tadi dianjurkan pada setiap tawaf yang pertama datang, yang dijuluki dengan tawaf qudum. Sawaun akana linusukin amla, sama saja. Apakah karena nusuk, nusuk itu ibadah haji atau umrah, ataupun bukan, karena boleh kita tawaf sunnah. Walaupun tidak tepat kalau dikatakan tawaf itu adalah tahiyatul masjidnya Masjidil Haram. Ada yang berkata begitu. Kalau masjid-masjid lain kita masuk, tahiyatul masjidnya adalah salat dua rakaat kemudian duduk. Kalau ke Masjidil Haram, tahiyatul masjidnya adalah tawaf kemudian duduk. Setiap masuk tawaf kemudian duduk, begitu. Tidak demikian. Tahiyatul masjid tetap salat dua rakaat. Setelah tawaf ada salat tawaf dua rakaat untuk duduk. Barakallahu fikum. Tetapi memang dianjurkan untuk tawaf, tawaf-tawaf sunnah walaupun bukan dalam rangka ibadah umrah atau haji. Baik. Sekarang kita datang dari tempat yang jauh, dari negeri yang jauh ke Mekah. Kemudian tawaf. Bukan untuk haji, bukan untuk umrah. Maka tawaf kalian berlari-lari kecil. Di tiga putaran pertama. Dikecualikan setelah rukun yamani ataupun tidak, tidak mengapa. Tetapi tiga putaran pertama. Besoknya ketika kamu mau tawaf lagi, sudah tidak perlu berlari-lari kecil. Mafhum? Ya. Berarti fi kulli tawafin waqa'a ba'da qudum sawa'un akana linusukin amla. Fa fi sahih Muslim disebutkan dalam sahih Muslim, kana dhalika idza tafa tawaf al-awwal, yang demikian adalah ketika tawaf pada tawaf yang pertama. Yani ketika pertama datang. Yang demikian maksudnya lari-lari kecil itu, karena dalika idza tafa tawaf al-awwal, kalau tawaf pada tawaf yang pertama. Adapun yang berikutnya, yang berikutnya, yang berikutnya tidak perlu berlari-lari kecil lagi. Atsalita istafadna aidan min hadzal haditsi idharul quwwah wal jild amama a'da'id-din. Di sini kita dapatkan faedah disunnahkannya izharul quwwah wal jild amama a'da'id-din. Disunnahkannya menampilkan, menunjukkan kekuatan kita. Wal jild juga maknanya kekokohan kita di hadapan musuh. Nabi sengaja menyuruh mereka berlari-lari kecil. Disuruh untuk membuka lengan kanannya dengan memakai ihramnya dengan iltiba'. Itiba adalah kain ihramnya di sebelah kiri menutupi pundaknya, tapi yang di sebelah kanan tidak menutupi pundaknya melainkan lewat bawah ketiaknya untuk melihat atau terlihat kekuatan mereka. Ini sunnah. Barakallahu fikum. Idharul quwwah walaupun tidak dalam bentuk seperti ini terhadap musuh adalah sunnah. Dan itu barakallahu fikum bukan dari mereka, strategi-strategi mereka untuk takwif sebelum berperang. Tetapi justru pertama yang mengajarkan adalah Rasulullah SAW. Idhar al-quwwah. Sebagaimana kita bahas kemarin atau beberapa pertemuan yang lalu, ketika Fathu Mekah, Nabi memerintahkan mereka untuk menyebar atau berjauhan. Satu orang, satu orang, satu orang. Dan masing-masing menyalakan api. Untuk apa itu? Sama idharul quwwah. Kami kuat. Kami banyak. Kami begitu. Agar mereka takut. Sehingga mereka kalah sebelum berperang. Barakallahu fikum. Wa iradatan lahum, agar membuat mereka jengkel, agar membuat mereka marah. Wa tauhinan li azmihim, dan juga untuk merendahkan mereka. Wa fattan fi aqdadihim, dan juga sesuatu upaya untuk mematahkan semangat dan kekuatan mereka. Adud walaupun maknanya pundak, tapi sering bermakna kekuatan. Adud bermakna kekuatan. Mematahkan kekuatan mereka sehingga mereka kalah sebelum berperang. Ini strategi jihad fi sabilillah. Yang keempat, rabi'ah, istafadna aydan min hadzal haditsi anna min al-hikmati fir ramli al-an tadhakkuru hali salafina salih. Kita dapatkan faedah bahwa hikmah dari berlari-lari kecil sekarang berbeda dengan hikmah berlari-lari kecil ketika itu. Ketika itu apa hikmahnya? Naam, idharul quwah, juga menunjukkan kepada musyrikin bahwa mereka tidak sakit, tidak lemah karena penyakit humma dan seterusnya. Tetapi sekarang ketika kita berlari kecil, kita akan berkata, mana musuh tidak melihat kita kok? Kenapa kita idharul quwah? Itu pun nanti bisa dibantah. Maka dikatakan bahwa hikmahnya di zaman sekarang adalah tadzakkur hali salafina salih, mengingat, mengenang keadaan para salaf kita yang dulu, bagaimana mereka berjalan jauh, tidak dengan kendaraan seperti sekarang, jelas melelahkan, tapi ketika tiba di Mekah disuruh berlari-lari oleh Nabi SAW. Itu keadaan mereka, masya Allah, radhiyallahu ta'ala anhum. Maka kita mengingat dengan itu. Fi kathir min manasikil hajj, kassa'i warramil jimar wal haji wa ghairiha. Demikian pula pada seluruh manasik. Di antara hikmahnya, saya katakan di antara, karena masih banyak hikmah-hikmah lain, bahkan yang tadi pun saya katakan bisa dibantah. Siapa bilang musuh tidak melihat? Hah? Viral ya, di mana-mana. Apa yang dilakukan oleh kaum muslimin di Mekah, seluruh dunia tahu. Dengan berbagai macam media-media sekarang, media elektronik, media internet, media apalagi, semua orang tahu. Sehingga musuh-musuh juga tahu betapa banyaknya jumlah mereka, betapa kompaknya mereka ketika bertawaf di sana, wukuf di sana, betapa taatnya mereka kepada Allah dan Rasulnya, betapa mereka tahu bagaimana kekuatan Islam kalau mereka bersatu. Sehingga hikmah yang dulu pun sekarang masih ada. Apa itu? Takhwifan, menakut-nakuti orang-orang kafir dan musuh-musuh Allah. Atau idharul quwah, menunjukkan kekuatan, persatuan kaum muslimin. Pakaian mereka sama, suara mereka sama, talbiyah mereka sama, gerakan mereka sama, masya Allah. Ini persatuan yang sangat ditakuti oleh orang-orang kafir. Barakallahu fikum. Tetapi sekarang ada hikmah lain sebagai ziyadatan ala maqablu, tambahan dari apa yang sudah lewat, yaitu tadzakkuran, mengingat, mengenang keadaan mereka dulu. Dan itu pada semua manasikil hajj. Pada semua manasikil hajj. Ketika kita di Mina, kita ingat bahwa Rasulullah SAW pernah wukuf di sini bersama para sahabatnya. Ketika kita di Arafah, kita ingat Rasulullah SAW dan para sahabatnya pernah wukuf di sini, di tempat ini. Masya Allah. Waramil jimar, juga ketika melempar jumrah. Walhaji, ketika menyembelih hewan kurban. Wa ghairiha, dan lain-lainnya. Baik. Ada ziyadah lagi dari hikmah-hikmah? Naam. Juga mengenang yang lebih jauh lagi. Yaitu apa yang dilakukan oleh Ibrahim dan Ismail. Dan juga istrinya Ibrahim, Siti Hajar. Yang berlari-lari ke Safa, ke Marwah, ke Safa, ke Marwah untuk mencari air untuk bayinya. Tetapi sampai kemudian Allah berikan air Zamzam untuknya dan air Zamzamnya masih mengalir sampai hari ini. Ikhwan bin na'azakumullah, maka dengan itu akan ada ziyadatul iman, akan ada tambahan keimanan, tambahan keyakinan. As-sadisah, yang keenam, law fatar ramlu fi tsalatsatil awal fa innahu la yaqdihi, kalau terlewat, lupa misalnya, sampai sudah tawaf yang keempat, di sini keenam, tapi yang kelimanya emang enggak ada, tapi ini yang kelima, berarti salah cetak. Taib, yang kelima, law fatar ramlu fi tsalatsatil awal, kalau terlewat, lari-lari kecil tadi, tiga putaran pertama, maka tidak perlu diqadha. Tidak perlu diganti pada rakaat yang keempat, kelima, keenam, tidak perlu. لِأَنَّ الْمَطْلُوبُ فِي الْأَرْبَعَةِ الْبَاقِيَةِ الْمَشْيِ, karena yang diperintah, yang disuruh pada empat putaran sisanya adalah الْمَشْيُ, berjalan. فَلَا yukhallif hayatahunna, maka jangan menyelisihi keadaan yang sudah diperintahkan untuk berjalan kaki di putaran keempat, lima, enam, dan tujuh. Fatakunu sunnah fatamahalluha, karena yang tadi sudah lewat tempatnya, maka yang sisa harus atau diperintahkan sunnahnya jalan. Di sini enggak ada nomor lima. Ada nomor lima? Di kalian ada? Kok bisa begitu? Apa nomor lima? Aywa, kok enggak ada di sini ya? Baik, yang kelima, tapi tetap yang tadi yang keenam. Ar-ramlu mukhtassun birrijali dunan nisa, bahwa yang namanya lari-lari kecil tadi disunnahkan hanya untuk laki-laki, bukan untuk para wanita. Berarti wanita tetap berjalan kaki. Li'annahu matlubun minhunna at-tasattur, karena wanita itu dianjurkan, diminta dari mereka adalah at-tasattur. Tasattur, menjaga dirinya, menjaga hijabnya, menjaga kesopanannya, menjaga ketenangannya. Maka jangan berlari-lari. Apakah ketika tawaf mengelilingi Ka'bah ataupun ketika sa'i antara Safa dan Marwah, para wanita tidak perlu berlari. Kalau cetakannya sama dengan saya, enggak ada nomor 5, tolong ditambah, dicatat di situ nomor yang kelima, bahwa yang namanya ar-ramlu mukhtassun birrijal dunan nisa. Yang namanya ramal hanya khusus bagi laki-laki, disunahkan, tidak untuk wanita. Wallahu ta'ala a'lam. Intaha mulakhasan barakallahu fikum. Anwasil ghadan bidnahi ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahabihi wa salam tasliman katira.